Tati Rojo. aku cuma buat mainan. Tukang macane aku tresno, kulakno aku lungo. Kesabaran, mugi Allah paring kasembatan. Ngadeng matiku, ben aku ramayu, dan tanggung jawabmu itu palsu. Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Ibuku akan datang melamar di kau sayang. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Dukang macane aku tresno, milakno aku lungo. Thank you. awakku soko karung kantung, klambiku warisane mbah kakung, sarapanku sambal korek seko jagung, kosokan watu ning kali nyemplung ning kedung, jaman dise turung usum sabun, andokku mung cukup andok sarung, dolananku motor cilik soko lempung. Lopes kuntol paris rekasane saiki wis, wis Lopes kuntol paris kekereke mbok dangu wis. Soan watu ning kali nyemplung ning gedung, jaman dise turung usum sabun, andokku mung cukup andok sarung, dolananku montor cilik soko lempung. Kuntol baris rekasane saiki wis, wis Lopes kuntol baris kekereke mbok dangu wis. Thank you. Salah

Walang biru, walang putih, mandeng kule ono ngendi omai walang keke walang kayu walang kayu minclok ning lemah yen kepengin arep melu aku yen mung trimo tak konco ko oma. Piso nyule, piso nyawang, ora piso nyande. Kinares lan pinasti kape kinanjar Gusti, mulut cong loro ati. Lan pinasti kape kinanjar Gusti, mulut cong loro